Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu lewat Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berusaha untuk meresapi kedalaman makna dan kebesaran serta keagungan kalam Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana caranya agar kita berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai serta ajaran Allah melalui kalamnya ini di dalam kehidupan keseharian kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah memasuki ayat ke-52 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayatillah fa'akhazahumullahu bizunubihim innallaha qawiyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Keras siksaannya. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, di dalam ayat 52 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh kepada kita yang berusaha untuk mengembalikan kesadaran kita bahwa tindakan dosa, tindakan kekufuran menentang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berakhir dengan kebaikan. Allah memberikan gambaran di sini bahwa segala macam bentuk perbuatan dosa dan kekufuran itu sama seperti Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Kadak bi'ali Fir'aun, yaitu keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun serta pengikut-pengikut sebelumnya. Menarik di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencontohkan Fir'aun kepada kita? Dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas menyebutkan Fir'aun dengan para pengikutnya. Ini dikarenakan siapa di antara kita saat sekarang ini yang tidak mengenal Fir'aun? Kalaupun tidak dengan Fir'aunnya, kita pasti mengenal Ramses II. Ini sama saja, Fir'aun dan Ramses II itu adalah sama. Setiap orang di dunia mengetahui bahwa salah satu hal yang cukup menakjubkan adalah dengan adanya mumi yang masih awet sampai saat sekarang ini, yaitu mumi atau mayat Fir'aun yang sekarang ini berada di museum di Mesir. Akhirnya, dengan pengenalan orang terhadap Ramses II atau Fir'aun ini, membuat semua orang menjadi tahu apa kisah sebenarnya menyebabkan Fir'aun atau mumi ini dapat awet sampai saat sekarang ini. Ini dikarenakan karena dia merupakan salah satu penentang Nabi Musa alaihissalam, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman dengan kehancuran dirinya beserta dengan para pengikutnya, serta Allah jadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia yang hidup untuk masa-masa selanjutnya. Jadi, apapun ceritanya, ketika seorang anak manusia yang sangat ambisi dengan kekuasaan, maka dia akan berakhir seperti Fir'aun. Ambisi kekuasaan yang membuat dirinya akan terjerumus kepada lembah kesesatan, ini akan berakhir sebagaimana berakhirnya Fir'aun di dalam keburukan. Begitu juga dengan orang-orang yang sangat ambisi terhadap harta, maka dia juga akan berakhir sebagaimana berakhirnya Qarun, saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi dengan kekayaannya membuat dia sombong dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memendamkan dirinya serta seluruh hartanya di dalam tanah yang kemudian kita kenal dengan istilah harta karun. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul yang akan memberikan tambahan dan masukan terhadap keterangan ayat ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ketika Allah berfirman kada bi ali Fir'aun, ini kata-kata da'aba itu atau daiban itu menunjukkan adalah sesuatu yang dikerjakannya itu yang cukup ditekuninya. Iya. Kalau kita katakan sebuah pekerjaan itu yang dilakukannya itu adalah sebagai mengapakan kayu, memotong atau apa, dia berarti profesinya sebagai tukang kayu. Tapi ini yang dikatakan Allah, difirmankan Allah dalam kitab suci ini yang kita kaji saat ini, ketika Allah mengatakan kada'bi ali Fir'aun, ini mengingatkan begitu menantangnya Fir'aun, begitu kafirnya, kufurnya Fir'aun ini terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana tak pernah satu pun Fir'aun ini mengikuti perintah atau yang disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hanya satu saja yang dia ikuti ketika saat itu. Apa itu? Ketika dia dalam menghadapi sakaratul maut. Barulah dia mengatakan, Rabbana amanna amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hanya itu saja ketika Fir'aun ini terdesak. Kenapa mesti dicontohkan Fir'aun tidak seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Saba pada saat itu? Kenapa? Karena peninggalan-peninggalan mereka itu sudah tidak ada lagi. Yeah. Tapi peninggalan Fir'aun itu masih sangat jelas sampai saat ini di Kairo sana ataupun di Mesir sana. Bisa disaksikan. Bisa disaksikan begitu hebatnya piramid-piramid itu. Bahkan yang dilihat piramid yang begitu besar itu ada 3 di sana. Ternyata piramid itu lebih dari 20, bahkan 28. Ataupun lebih dari 30. Sampai begitu piramid itu begitu banyaknya pada masa Fir'aun, menunjukkan piramid-piramid tersebut adalah bentuk dari kebesarannya, kekuasaan mereka pada saat itu. Peradaban yang tinggi, Ustaz. Peradaban yang sangat tinggi pada masa itu. Maka inilah yang diberikan contoh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menceritakan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Dijelaskan di sini ali Fir'aun, setelah itu wallazina min qablihim. Sebelum Fir'aun itu siapa? Banyak sekali kaum Nabi Nuh, seperti yang diceritakan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, serta yang lainnya yang mendapatkan azab, kehancuran dan ditenggelamkan banjir. Oleh karena apa? Melawan Nabi, memerangi Nabi, serta menyakiti para Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat kondisinya dengan keadaan kita saat sekarang ini. Masih banyak sekali manusia itu masih melawan apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah bukan perintah manusia, bukan perintah nabi, tapi itulah ketika Allah memerintahkan, tapi masih banyak orang yang tidak mau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Ustaz Perdana, nasibnya nanti akan seperti Fir'aun ketika menghadapi sakaratul maut. Baru dia meyakini apa itu semuanya. Iya. Na'udzubillah, kalau seandainya rezeki ketaatan itu diberikan saat-saat sakaratul maut, gimana kira-kira? Apakah diterima oleh Allah ketika saat-saat sakaratul maut itu, saat perdana? Iya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang memberikan satu gambaran kepada kita. La yaqbalullahu taubatal abdi, yaqbalullahu taubatal abdi malam yugargir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tetap membukakan kesempatan, membuka pintu taubat bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan. Ya. Kenapa digambarkan sampai di tenggorokan? Berarti itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Disitulah taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada Fir'aun itu sudah yugargir ketika air itu sudah melingkupi dirinya, ya, sudah tenggelam di dautan dan sudah hampir mati. Makanya ketika dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Musa dan Harun, ini hanya sekedar sebagai sebuah kesadaran yang baru timbul ketika dia sudah hampir mati, atau hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya dari kematian itu sendiri. Jadi ini tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebenarnya pintu taubat itu terbuka sangat-sangat luas. Ya, kapan saja dan dimanapun selama seseorang mau sadar dan mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, tidak ada istilah putus asa atau merasa rendah diri ketika kita banyak melakukan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih dan sayangnya itu pasti akan menerima taubat kita. Ini sajalah gambarannya. Kalau misalnya di dalam keluarga ada seorang anak yang dilarang oleh orang tuanya, dilanggarnya. Ketika dia menjual barang-barang milik orang tuanya, akhirnya dimarahi sama orang tuanya. Dia melakukan tindakan yang lain yang lebih parah. Tapi orang tuanya selalu memaafkan dirinya. Ketika si anak mau sadar, orang tua tetap akan dengan kasih sayang orang tua itu akan memaafkan si anak. Nah, kalau saja di dalam kehidupan rumah tangga, orang tua akan memaafkan kesalahan anaknya, walaupun kesalahan itu mungkin kalau sama orang lain itu susah untuk dimaafkan. Tapi konon lagi kalau itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta orang tua kita. Kasih sayang orang tua itu besar, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kita. Dan kasih sayang yang kalau dikumpulkan oleh seluruh dari seluruh umat manusia yang ada sekarang ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada itu. Nah, Ustaz Fajrul, ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan di sini, bahwa Allah memberikan gambaran jangan seperti mereka, seperti Fir'aun, seperti kaum-kaum Nabi Saleh, penduduk Madyan yang dia hancurkan, kaum Ad, kaum Samud yang diluluhlantakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada semacam trendy atau semacam kebanggaan pada orang-orang yang mereka itu lebih bangga untuk mengikuti Fir'aun beserta dengan pengikutnya atau orang-orang yang sudah dihancurkan terdahulu. Artinya seperti ini. Ada kesan sekarang ini bahwa kita malu untuk mengatakan, oh saya seperti Nabi Saleh dengan kesabaran, atau seperti Nabi Yunus dengan kesabaran. Tapi dia lebih bangga kalau misalnya dikatakan, oh dia itu seperti Peter Pan, dia itu seperti Raja, dia itu seperti si Anu. Ada kebanggaan ketika dia mengikuti sesuatu dengan meninggalkan kebanggaan untuk mengikuti para Nabi. Ini kenapa Ustaz Fajrul? Iya, ini mungkin disebabkan karena kehidupannya sudah menghiasinya dengan hiasan materi, bukan hiasan keimanan. Inilah menyebabkan seseorang itu kebanggaannya atau kecintaannya melebihi daripada diri dia sendiri. Yeah. Padahal Rasulullah SAW menegaskan apa? Menegaskan orang, seseorang itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Rasul sampai dirinya itu sendiri. Tidak, artinya la yu'min di awal hadis itu. La yu'min ahadukum. Maksudnya la yu'minu ahadukum hatta yakun ahabba an akuna ahabba ilaihi min nafsi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kecintaan kita untuk diri kita sendiri pun tidak boleh melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, Umar bin Khattab pada saat itu menanya, bertanya, bukan sekali, dua kali, tiga kali. Ternyata setelah tiga kali diulangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab dapat memahami, memahami apa? Cinta yang Rasulullah ajarkan itu adalah cinta dalam berbentuk rasional yang memberikan arahan yang berdampak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dia. Bukan cinta perasaan. Kalau perasaan itu tak bisa. Makanya kalau sebuah keluarga itu dibangun dengan cinta perasaan, maka itu akan hancur. Kenapa? Sayang anak diberikan dengan segala fasilitasnya. Karena perasaan. Tapi tidak pernah dibangun pendidikan itu dengan cinta, dengan rasa nasional. Maka ibadah mereka itu akan kurang kalau tidak dibangun dengan cinta apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa pada kesimpulannya terkadang di dalam kehidupan ini kita lebih bangga untuk mengikuti orang lain daripada mengikuti para nabi. Jarang sekali ada keluar ucapan saya bangga bersikap sabar meniru seperti Nabi Yunus alaihi salam. Saya bangga untuk banyak berzikir mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga dengan diri saya sebagaimana saya mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Marilah ini mencoba kita budayakan di dalam keluarga kita. Pada orang tua hendaklah mengajarkan kepada anaknya kisah-kisah para nabi, karena ini adalah salah satu profil yang terbaik bagi para anak-anaknya untuk mengikuti siapa yang terbaik di dalam kehidupan ini yang akan berdampak kepada perilaku mereka. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.